Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Itba'ul Juyus Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah wa amal qismu rabi' fa fi qawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره ومن هؤلاء مؤمن آل فرعون الذين كانوا يكتموا إيمانه كان يكتم إيمانه ومن هؤلاء النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان ملك النصارى بالحبشة وكان في الباطن مؤمنا بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الإخوة في الله kita masih dalam penjabaran tentang empat jenis manusia dalam menyikapi wahyu dan rasul yang dikirim kepada mereka yang telah kita bahas dengan panjang lebar pembahasan dari poin pertama, mereka orang-orang yang tidak beriman, mengingkari, kafir kepada risalah yang dibawa Nabi, ya zahirun wa batinan, luarnya kafir, dalamnya kafir. Dan mereka dua tingkatan, para pemimpin-pemimpin kekufuran dan para muqallidun, para pengikutnya. Kemudian yang kedua adalah ya orang-orang yang beriman zahiran wa batinan. Mereka mengimani yang dibawa Rasul, zahirnya dan batinnya. Dan mereka pun dibagi dua. Ada ahli tahqiq, ulama al-muhaqqiqin, ya. Ada yang al-huffaz, para penghafal, ya, yang di bawah daripada tingkatan pertama. Yang ketiga adalah orang-orang yang beriman secara zahirnya, namun batinnya kafir. Mereka lah orang-orang munafik. Mereka pun dua tingkatan. Ada para pemimpin-pemimpin kemunafikan, ya. Yang kedua adalah para pengikut-pengikut mereka. Adapun yang keempat, sebaliknya, mereka yang zahirnya kafir karena hidup bersama orang kafir, tinggal bersama orang kafir, tak bisa hijrah meninggalkan negeri mereka, tapi hatinya menyimpan keimanan. Ini yang kita bahas. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, adapun pembagian keempat, ya, sebagaimana yang termuat dalam firman Allah, walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun, sekiranya lah bukan karena ada laki-laki yang beriman dan para perempuan yang beriman, lam ta'lamuhum, yang kalian tidak mengetahui mereka di Mekah, anta ta'uhum, dikhawatirkan kalian akan menyerang mereka. Ya, berarti ada orang-orang mukmin yang beriman di Mekah tapi tak mampu hijrah karena lemah, dari golongan kaum wanita, dari golongan orang tua, orang-orang hamba sahaya. Mereka ini adalah bagian yang keempat. Fahaulai kana tumun imanahum, merekalah yang menyembunyikan imannya di tengah-tengah kaumnya. Wala yatamakkanuna min idhari, mereka tak mampu menunjukkannya, menampakkannya. Di antara contoh mereka adalah mukminu ahli Firaun, yang beriman daripada keluarga Firaun. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, waqala mu'min ahli Firaun yaktumi imanahu, berkatalah seorang mukmin dari Firaun yang menyembunyikan imannya, ataqtuluna rajula an yaqula rabbi Allah, bagaimana kalian membunuh hanya orang yang membunuh orang yang hanya mengatakan Tuhannya Allah? Wala qad'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal dia telah datang dengan petunjuk yang nyata daripada Tuhan kalian. Ya, ini adalah golongan yang keempat, allazi kana yaktumu imanahu, wa min haula, di antara mereka adalah Raja An-Najasyi, yang Nabi SAW ketika wafat, yakni Najasyi ini, mensolatkan beliau secara gaib. Dia adalah raja kaum Nasara di negeri Habasyah. Habasyah, ya, meliputi daerah Somalia, Eritrea, Sudan, ya, ini semuanya masuk ke dalam Habasyah. Dia raja kaum Nasara di negeri Habasyah. Wa kana fil batin mu'minan, tapi ya walaupun di tengah-tengah masyarakatnya, kaumnya, dia tak menunjukkan keimanannya, tapi dalam hatinya dia menunjukkan keimanannya. Nah, ahsanallahu ilaikum. Wa qad qila innahu wa amsaluhu alladhina anahumullahu azza wa jal biqawli wa inna min ahli alkitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. Ada yang menyebutkan dari para ulama bahwasanya orang-orang semacam ini mereka yang Allah inginkan ketika Allah menyebutkan tentang pujian terhadap ahlu kitab. Apa kata Allah? Wa inna min ahli kitabi, sungguh di antara sebagian ahlu kitabi, ya, laman yu'minu billah, ada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum, beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian berupa Quran. Wa ma unzila ilaihim, mereka pun mengimani apa yang diturunkan kepada mereka berupa kitab terdahulu Taurat, Injil dan Zabur. Khashi'ina lillah, mereka tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalilah, mereka tidak membeli ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka ini yang dimaksudkan, ya, ahlu kitab benar-benar beriman kepada apa yang turun kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dan apa yang turunkan kepada mereka daripada kitab-kitab sebelumnya, sebelum menyimpang, sebelum diselewengkan. Naam. Wa qawlihi min ahli alkitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Mereka pula lah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam surah Al-Imran ayat 113-114, min ahli kitabi ummatun qa'imah, di antara sebagian ahli kitab adalah umat yang mereka tegak, yatluna ayatillah, melaksanakan salat, membaca ayat-ayat Allah, ana al-lail, ketika malam hari datang, wahum yasjudun, dan mereka pun sujud, yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, mereka beriman kepada hari akhirat, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wa yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam segala kebaikan, wa ulaika hum minas salihin, mereka itulah daripada orang-orang saleh. Maksudnya ahlu kitab yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tapi menyembunyikan imannya karena tak mampu menunjukkannya. Naam. فإن هؤلاء ليس المراد بهم المتمسك باليهودية والنصرانية بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم قطعا فإن هؤلاء قد شهد لهم بالكفر وأوجب لهم النار فلا يثنى عليهم بهذا الثناء. Yeah. فإن هؤلاء ليس المراد بهم المتمسك. Ayat yang tadi kita baca, dua ayat tadi, bukanlah maksudnya orang-orang yang berpegang teguh dengan Yahudinya atau Nasraninya setelah Nabi SAW Muhammad diutus. Secara pasti bukan mereka maksudnya. Karena mereka telah disaksikan oleh Quran, mereka orang-orang kafir. Bahkan dipersaksikan oleh Quran, mereka adalah ahli neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kaum musyrikin dan ahli kitab di dalam neraka jahannam. Fala yuthna alaihim bihadza tsana, tak mungkin mereka dipuji dengan pujian seperti ini. Ada yang tegak berdiri membaca ayat Allah SWT ketika malam hari dan mereka sujud, ya. Mereka beriman kepada Allah, beriman hari akhir dan seterusnya. Ini mustahil sifat mereka yang tetap berpegang teguh dengan Yahudinya atau Nasraninya setelah Nabi Muhammad diutus. Jadi ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang orang-orang mukmin dari ahlu kitab yang tak mampu menampakkan keimanannya. Naam. Wa laysa al-muradu bih من آمن من أهل الكتاب ودخل في جملة المؤمنين وباين قومه فإن هؤلاء لا يطلق عليهم أنه من أهل الكتاب illa bi'tibari ma kanu alaih. Bukan pula ayat yang di atas ya yang maksudkan dengannya adalah orang-orang yang telah beriman dari ahlu kitab dan dia bergabung bersama kaum muslimin dan dia menunjukkan keislamannya berpisah diri daripada kaumnya, bukan ini maksudnya. Karena mereka tak lagi disebut sebagai ahlu kitab, mereka disebut ahlu kitab illa bi'tibari ma kanu alaih, maksudnya ahlu kitab sebelum masuk Islam dahulu. Naam, wadhalika i'tibaru qad zala bil islami wastahdathu ismal muslimin wal mu'minin wa inma hasbuk. Jadi mereka tak lagi disebut ahlu kitab kalau sudah beriman dan memisahkan diri daripada kaumnya, menunjukkan keimanannya, mereka dikatakan orang-orang mukmin. Mereka dikatakan orang-orang muslim. Ya, naam. Wa innama yutliqullahu yutliqullahu subhanahu wa ta'ala hadzal isma ala man huwa baqin ala dini ahli alkitabi. Hadza huwa almarufu fil Qur'ani. Fa qawli ta'ala ya ahlal kitabi lima takfurun. Ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. Dan sebenarnya hasbuka wa innama yutliqu Allah subhanahu hadha al-isma. Allah sebutkan penyebutan ahlu kitab ya yang masih berpegang teguh dengan agama mereka, tidak ikut ke dalam agama Muhammad. Ya, alladhi wa baqin ala dini ahli kitab. Hadza huwal ma'ruf fil Quran. Inilah yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Ahlu kitab yang tetap dengan agama ahlu kitabnya, tak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang disebut dalam Quran dalam banyak ayat, bukan yang beriman secara terang-terangan kemudian berpisah dengan kaumnya. Mereka tak lagi ahlu kitab. Bukan pula orang-orang yang dia menyembunyikan imannya karena tak mampu. Bukan. Tapi ayat-ayat tentang ahlu kitab yang dicela, mereka yang berpegang teguh dengan nasraninya, yahudinya setelah diutus Muhammad, contohnya Allah mengatakan kepada mereka, ya ahli kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun, wahai ahli kitab, mengapa kalian kafir dengan ayat Allah, padahal kalian saksikan itu benar. Ya, orang-orang kafir nasrani yang tahu Rasulullah itu benar, Al-Quran itu hak, tahu sampai detik ini. Orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam setelah belajar tentang agama Nasara, agama Yahudi, sampai dia belajar di sana. Belajar di Tel Aviv sana. Belajar bahasa Ibraninya. Dia tahu, akhirnya dari sana dia tahu Muhammad itu ada dalam kitab mereka. Ya. Mereka kufur, padahal mereka tahu. Ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainakum. Ini pula lah yang Allah sebutkan. Wahai ahli kitab, tatkala datang utusan Yahudi dan Nasrani ya sebagian dari Najran dari Yaman sana, maka Rasulullah mengajak mereka untuk kembali kepada agama yang lurus Islam. Yahudi dan Nasrani itu adalah satu kesatuan ya, setelah Yahudi lanjutannya Nasara, setelah Nasara lanjutannya Islam ya. Lihatlah bagaimana Islam beriman dengan semua nabi-nabi, tak beda-bedakan dalam bab iman. Mereka beriman kepada Isa, mereka beriman kepada Musa, mereka mengutamakan Isa, mereka mengutamakan ya Nabi Isa. Bahkan tak sah iman mereka jika tak beriman dengan Musa dan Isa sebagai Rasul. Tapi lihatlah Yahudi, mereka tak beriman kepada Isa. Lihatlah Isa, lihatlah kaum Nasara, tak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam setiap kitab mereka ada panduan yang menyuruh mereka beriman dengan Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka lah ayat-ayat ini dikatakan, ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah, mari kemari kita mewujudkan satu kalimat yang kita harus sepakati bersama, alla na'budu illallah. Jangan kita sembah Tuhan kecuali Allah, wala nusyrika bi syai'an. Jangan kita sekutukan Allah dengan apapun juga. Wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah. Jangan sebagian kita mengangkat dirinya sebagai Tuhan dari selain Allah SWT. Di depan para jemaahnya menjadi pembuat hukum halal haram, ini menjadikan diri sebagai Tuhan. Ini yang disebutkan Allah juga dalam ayat lainnya, wa innal ladzina utul kitaba ya ahlul kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim Wahai ahli kitab, mengapa kalian berdebat tentang perkara Ibrahim? Karena Yahudi mengklaim Ibrahim Yahudi, Nasrani mengklaim Ibrahim Nasrani. Allah Jalla wa'ala menjelaskan, maka anak Ibrahimu Yahudian wal Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin karena hanifan muslimah. Dia adalah seorang yang beragama lurus, tidak musyrik, tidak mengatakan Tuhan tiga. Subhanallah. Juga ayat dalam Al-Quran, wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sungguh orang-orang ahlul kitab tahu benar-benar Muhammad itu datang daripada Allah, atau Quran itu datang daripada Allah SWT. Ini adalah orang-orang ahlul kitab yang tetap dengan agama mereka setelah diutus Muhammad SAW, bukan yang menyembunyikan keimanannya. Naam. Wa li hadza qala Jabir bin Abdullah wa Abdullah bin Abbasin وأنس بن مالك والحسن وقتادة إن قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآية أنها نزلت في النجاشي. حسبك. Karena itulah Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, dan Anas bin Malik, Hasan al-Basri, Qatadah, semuanya mereka menafsirkan firman Allah, wa inna min ahli kitab, sungguh di antara ahli kitab, laman yu'minu billah, ada yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan beriman dengan Quran yang turun diturunkan kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka berupa kitab Injil dan Taurat dan Zabur. Ya, annaha, ayat ini kata mereka, nazalat fin Najasyi, turun ayat ini menjelaskan tentang sosok Najasyi yang dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan apa yang turun kepada Rasul Muhammad SAW. Naam. Zad al-Hasanu wa Qatadah wa ashabuhu wa dhaqara ibn Jaririn fi tafsirihi min hadisi Abi Bakrin al-Hudali an Qatadata an ibn Musayyibi an Jabirin radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam qal اخرجوا فصلوا على اخ لكم فصلى بنا فكبر اربع تكبيرات فقال هذا النجاشي اسهم فقال المنافقون انظروا الى هذا يصلي على علد على علج نصراني لم يراه قط فانزل الله تعالى وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله. Dan Al-Hasan menambahkan Qatadah wa ashabu. Ini ayat turun terhadap Najasyi wa ashabu dan orang-orang yang semacam Najasyi, sahabat-sahabatnya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Jarir menyebutkan dalam tafsirnya, tafsir Tabari, dari hadis Abu Bakar Al-Hudali, dari Qatadah, dari Ibnu Musayyib, dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda ketika wafatnya Najasyi. Nabi berada di kota Madinah, Najasyi wafat di Habasyah. Kata Nabi, ukhruju fasallu ala akhin lakum, keluarlah kalian, kita salat terhadap saudara kalian, marilah salat terhadap saudara kalian. Ya, maka Rasulullah salat. Kata Jabir, maka Rasulullah salat bersama kami 4 kali takbir. Maksudnya salat apa? Salat ghaib, karena tak ada jenazah Najasyi di hadapan mereka, karena tak ada yang menyolatkan Najasyi di negeri kafir sana di Habasyah, tak ada menyolatkannya. Maka Rasulullah menyolatkan Najasyi dari jauh. Inilah dasar salat ghaib bagi orang-orang yang tak bisa melaksanakan salat jenazah. Ya, dikerjakan pada salat ghaib, mungkin karena tenggelam dan semacamnya. Faqala hadza an-Najasyi ashamah, berkata Nabi, ini adalah raja Najasyi, yaitu yang bernama Ashamah. Najasyi adalah merupakan sebutan bagi semua raja-raja yang menguasai negeri Habasyah. Jadi setiap raja-raja punya istilah. Ya, yang menguasai Mesir, ya, istilahnya berbeda. Yang menguasai Persia, istilahnya berbeda. Yang menguasai Romawi, istilah berbeda. Semuanya berbeda-beda. Ya, yang menguasai Mesir setelah Fir'aun ditenggelamkan Allah, nama rajanya adalah Muqawqis. Yang menguasai Persia namanya Kisra. Yang menguasai Romawi namanya Kaisar. Ya. Berkata orang-orang munafik ketika Nabi menyolatkan Najasyi, kata mereka, lihatlah Muhammad ini, dia solat menyolatkan seseorang Iljin. Iljin adalah sebutan untuk orang-orang luar bangsa Arab, Nasrani, beragama Nasrani, yang dia tidak pernah melihatnya sama sekali. Nabi tak pernah berjumpa Najasyi. Najasyi tak pernah berjumpa Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi. Ya, jadi Najasyi ini sahabat atau bukan? Bukan. Ya, karena tak pernah berjumpa dengan Nabi. Karena definisi sahabat adalah orang yang pernah berjumpa Nabi, beriman dengan Nabi, wafat di atas Islam. Najasyi ini masuk ke dalam golongan yang spesial disebutkan Al-Mukhadram. Al-Mukhadram, mereka orang-orang sezaman dengan Nabi, hidup pada zaman Nabi, ya, beriman dengan Nabi, tapi tak sempat melihat Nabi. Ya, sebagaimana An-Najasyi, sebagaimana Abu Muslim Al-Khawlani, sebagaimana Uwais Al-Qarni, mereka tak jumpa Nabi. Uwais datang, Nabi telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut dengan nama Al-Mukhadram. Al-Mukhadram bagian daripada para tabi'in, tapi lebih khusus tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat. Tapi tak sezaman dengan Nabi. Yang sezaman dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi, namanya Mukhadram. Tatkala mereka mencela Nabi salat terhadap ya Raja Najasyi yang Nasrani, zahirnya Nasrani, dalam dirinya mukmin, maka turunlah ayat wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billah, di antara orang-orang Alkitab sungguh ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa turunkan kepada kalian. Naam. Wal maqsudu al-aqsam al-arba'ata qad zakarah Allah Ta'ala fi kitabih wa bayana ahkamaha fi dunya wa ahkamaha fi al-akhirah wa qad tabayyana anna ahad al-aqsami man amana zahiran wa kafara batinan. Semoga. Maksud kami, kata Al-Qayyim rahimahullah, inilah empat pembagian manusia Allah sebutkan dalam kitabnya, yang Allah jelaskan hukum-hukum mereka di dunia dan hukum-hukum mereka kelak di akhirat. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Ada yang mukmin menyembunyikan imannya. Waqad tabayyana anna ahada al-aqsam man amana zahiran wa kafara batinan. Di antara empat jenis ini ada yang jelas disebutkan mereka adalah orang-orang yang menampakkan zahirnya keislaman tapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, batinnya. Naam. Wa annahum naw'ani ru'asa'uhum wa sadatuhum wa atba'uhum wa muqalliduhum wa muqalliduhum. Naam. Jadi mereka ini dua tingkatan pula. Para pemimpin, ya. Mereka lah para pemimpin-pemimpin kemunafikan, petinggi-petingginya. Ini yang pertama. Yang kedua, atba'uhum, para pengikutnya, muqalliduhum, yang mengikut, yang taklid kepada mereka. Naam. Wa 'ala hadha fa ashabul mathal al-awwali an-nari syarrun min ashabil mathal tsani al-ma'i. Ya, dengan ini kata beliau, orang-orang yang diberikan perumpamaan dengan perumpamaan api dalam surat Al-Baqarah, ayat yang kita baca, perumpamaan mereka bagaikan orang yang menghidupkan api. Tatkala api hidup menerangi sekitarnya, tiba-tiba Allah padamkan mereka. Matsaluhum kamatsal ladzi istawqada naran falamma adha'a ma hawlahu dhahaba Allah binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah tinggalkanlah mereka dalam kegelapan tak melihat. Namanya adalah perumpamaan api. Kata beliau, dengan ini perumpamaan tentang orang munafik yang dibagaikan api yang dihidupkan dalam Quran, ya, disebutkan perumpamaan orang menghidupkan api. Setelah api itu hidup menerangi, itu adalah bagikan perumpamaan Islam yang sempat menerangi hatinya. Kemudian tiba-tiba Allah cabutlah cahaya Islam tersebut dari hatinya. Tinggallah dalam kegelapan kekufuran, dalam panasnya kekufuran, cahaya pun hilang. Ya, ini perumpamaan bagi para pemimpin kemunafikan yang sempat mengenal, mengetahui Islam, mengimani Rasulullah, kemudian hilang. Perumpamaan mereka bagi perumpamaan api dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang sempat dihidupkan oleh seorang, ya, kemudian setelah api menerangi sekitarnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahayanya, tinggallah bara-bara belaka yang tak memberi cahaya tapi meninggalkan panas yang membara. Panasnya kekufuran berkekalan dalam hati mereka. Adapun cahaya Islam telah hilang. Ini para pemimpin. Permisalan tentang orang menghidupkan api ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syarrun min ashabil mathal tsani al-ma'i. Lebih dahsyat, lebih buruk daripada perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan air hujan yang turun, yang bersamanya petir, lintar, bersamanya awan pekat, yang kelam, yang gelap. Ya. Kata Allah, aw ka sayyibim minas sama'i, atau bagaikan perumpamaan hujan yang turun dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun, dalamnya ada kegelapan, mendung yang gelap, ada petir, ada kilan menyambar. Ini perumpamaan air, ya, air hujan yang turun. Dialah Quran yang telah turun. Ya, Quran ini dalamnya ada peringatan-peringatan, ada perintah, ada larangan, ada ancaman, ada macam-macam. Mereka ini begitu takutnya, ya, dengan Quranul Karim. Takut mempengaruhi hidup mereka seketika mereka menutup hidung, telinga-telinga mereka. Ya, dengan tangan-tangan mereka bagikan perumpamaan halilintar yang menggelegar, mereka takut, mereka tutup dengan tangan-tangan mereka agar tak, ya, ini masuk suara halilintar ke dalam diri mereka. Halilintar itu adalah merupakan ayat-ayat, merupakan ancaman-ancaman terhadap mereka. Mereka tak mau dengar, mereka tutup. Ya, ini perumpamaan yang kedua. Ini adalah perumpamaan bagi para pengikut-pengikut kemunafikan yang hanya mengikuti secara taklid, membuta kepada para pemimpinnya. Kalau yang pertama sempat masuk ke dalam mereka Islam, cahaya iman. Yang kedua tak sempat karena mereka tutup. Mereka hanya ikut yang pertama saja. Tentulah yang pertama lebih parah daripada yang kedua. Karena yang pertama telah mengenal kebenaran kemudian ditinggalkan. Telah mengenal Islam kemudian dia berpaling daripadanya. Telah mendapatkan cahaya kemudian dia hilangkan. Yang kedua tak sempat ditutup sarana-sarana sampai kepadanya ilmu. Dia katakan daripada aku dengar ini berbahaya, aku lebih baik ikut para petinggi-petinggiku, para pemimpin-pemimpinku, mereka lebih berakal, mereka lebih tahu kebenaran. Ya, ini perumpamaan air. Kata Ibnu Qayyim, perumpamaan yang Allah berikan tentang api dan perumpamaan Allah berikan tentang air ini adalah perumpamaan dua jenis orang munafik. Yang petingginya perumpamaannya perumpamaan api. Yang bawahannya pengikutnya perumpamaan air. Perumpamaan yang pertama lebih dahsyat daripada perumpamaan yang kedua. Naam. Kama yadulu siyaqu alaih. Wa qad yuqal wa huwa aula. Innal mathalaini lisairil naw'i wa innahum qad jama'u baina muqtada al-mathal al-awwal min inkari ba'da al-iqrari. Min al-inkari ba'da al-iqrari. Wal husulu fi dhulumati ba'da. Naam. والحصول في الظلمات بعد النور وبين مقتضى المثل الثاني من ضعف البصيرة من في القرآن وسد الآذان عند سماعه والإعراض عنه فإن المنافقين فيهم هذا وهذا وقد يكون الغالب على فريق منهم المثل الأول وعلى فريق مثل ثاني. Ya, kama yadullu siyaqu ala, begitulah kata mereka, ayat itu menjelaskan tentang dua jenis munafik ini. Waqad yuqal, ada pendapat kedua dan ini pendapat lebih benar kata Al-Qayyim. Innal mathalaini lisa'il naw, sesungguhnya perumpamaan api dan air itu mencakup semua orang munafik. Semuanya mereka bagikan perumpamaan api dan air. Bagaimana demikian? Kata beliau, wa innahum qad jama'u baina muqtadal mathal awwal min al-inkari ba'da al-iqrar. Karena semua orang munafik pernah beriman, mengakui keimanan. Ya, setelah mereka beriman, mereka ingkari keimanan mereka. Wal husul fi dhulumati ba'da nur. Semua orang munafik itu pernah menerima cahaya. Setelah itu hilang cahaya, tinggallah kegelapan karena mereka kufur. Wa baina muqtadal amatsal tsani min dha'fil basirah. Ya. Setelah mereka sempat menerima Islam, menerima cahaya Islam, mereka berpaling, mereka ingkar. Ya. Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, min dhafil basirah, karena lemahnya pandangan mata mereka fil Quran, lemahnya penglihatan mereka terhadap Quran, karena mereka menutup telinga-telinga mereka ketika mendengar Quran dan berpaling daripada Quran. Maka sungguhnya orang munafik diantara mereka ada yang seperti ini, sempat masuk ke dalam dirinya iman Islam, kemudian dia kafir dalam hatinya, kemudian dia tutup hatinya untuk mendengarkan Quran. Ya. Qad yakunu al-ghalibu ala fariqin minhum al-mathal awal, walaupun boleh jadi yang paling banyak mendominasi adalah perumpamaan api yang pertama. Setelah masuk ke dalam mereka iman, mereka kafir kembali. Wa ala fariqin al-mathal tsani, walaupun sebagian daripada mereka perumpamaannya bagian perumpamaan yang kedua. Naam. Teruskan, berapa sisa waktu kita? 2 menit lagi. Ya, kita padakan sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.